Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Masih melanjutkan tentang bab kana wa akhwatuha. Dan kita telah selesai dari bagian yang pertama, yaitu saudara-saudaranya kana yang beramal tanpa syarat, yaitu ada 8 fi'il. Kana, amsa, asbaha, adha, dhalla, bata, soro, dan laisa. Dan insyaallah akan kita lanjut pada bagian yang kedua dari bagian saudara-saudaranya kana. Qala syarih wafaqahullahu ta'ala al-qismu tsani, bagian yang kedua, ma ya'malu hadzal 'amala bi syarti ay yataqaddamahu nafyun aw shibhuhu bi syarti an syarti, di situ mudhaf, jadi enggak boleh ditanwin, mudhaf kepada masdar muawwal, bi syarti taqaddumihi atau bi syarti taqaddumi an-nafyi aw shibhihi alaihi, gitu. Bi syarti an yataqaddamahu nafyun aw shibhuhu wa huwa arba'atu af'alin. Bagian yang kedua dari saudara-saudaranya kana, yaitu apa-apa yang beramal dengan amalan ini, hadzal amala, hadza di situ i'rabnya sebagai maf'ul mutlak, amala sebagai badal. Yang beramal dengan amalan ini, yaitu amalannya kana, bisyarat, tapi pakai syarat, di mana bagian yang pertama beramal tanpa syarat. Adapun bagian yang kedua ini beramal tapi dengan syarat, harus mendahuluinya nafi atau syibhun nafi, harus didahului oleh penafian atau peniadaan, atau yang serupa dengan nafi, yaitu dalam hal ini adalah nahi, larangan. Yang pokoknya yang meniadakan, karena larangan itu juga meniadakan, perintah untuk meniadakan suatu perbuatan itu namanya larangan. Jadi nahi itu juga larangan, itu juga nafi, nahi itu juga nafi, karena nahi itu adalah perintah untuk meniadakan suatu perbuatan. Jadi bagian yang kedua adalah fi'il-fi'il yang bisa beramal dengan amalannya kana, tapi harus dengan syarat didahului oleh nafi atau yang serupa dengan nafi, yaitu nahi, larangan. Apa alasannya nanti disebutkan di belakang insyaallah. Wa huwa arba'atu af'al, bagian ini terdiri dari 4 fi'il. Di sini ada 4 fi'il, wa hiya zala wanfaka wa fadia wa bariha. 4 fi'il itu adalah zala, infakka, fati'a, wa bariha. Maka 4 fi'il ini kalau mau diamali, kalau mau dibuat beramal amalannya kana, maka harus didahului pakai nafi, baik itu dengan ma atau dengan la atau dengan nafi-nafi yang lain, in itu juga bisa nafi, lam itu juga bisa, lam yazal, lam yanfak, lam yabrah, lam yafta, itu juga bisa. Pokoknya harus didahului nafi, terserah mau pakai nafi apa, mau pakai ma, mau pakai la, mau pakai in, mau pakai ada huruf-huruf nafi yang lain bisa. Yang jelas harus didahului nafi. Kenapa? Nanti ada alasannya. Wa hadhihi al-arba'atu tufidu mulazamat al-khabari lil ismi. Empat fi'il ini tujuannya, fungsinya dia, tugasnya di dalam sebuah kalimat adalah memberikan faedah kesenantiasaan tetapnya khobar tapi secara senantiasa bagi isim. Kalau sebelumnya kan fiil-fiilnya cuma menunjukkan thubut, menunjukkan tetap. Entah itu tetap itu cuma sekali atau terus, ini pokoknya tetap. Tapi kalau empat fiil ini artinya itu adalah terus menerus, mulazamah, senantiasa. Jadi ini bedanya dengan fiil-fiil sebelumnya, dengan dhalla, dengan adha, adha, dhalla, amsa dan sebelumnya. Semua itu adalah menunjukkan tetapnya khobar. Kalau ini bukan hanya thubut, bukan hanya tetapnya sebuah berita bagi isim, melainkan tetap dan senantiasa. Mulazamah. Mulazamah itu senantiasa menempel, senantiasa bersama, senantiasa mendampingi, namanya mulazamah. Imma alat dawam, baik kesenantiasaan itu terus menerus bersifat enggak pernah lepas. Wa imma alal inqita, dan juga bisa ya diselingi, terputus tapi sedikit enggak apa-apa. Inqita di sini bukan putus terus-menerus. Paham? Inqita di sini bukan maknanya itu putus terus-menerus. Tapi inqita di sini itu maksudnya ya ada kolo-kolo atau jarang-jarang, enggak itu enggak apa-apa. Nanti contohnya. Yang jelas empat fiil ini fungsinya adalah untuk menetapkan secara terus-menerus sebuah khabar bagi isim. Fal awal, maka yang pertama yaitu yang alat dawam. Fal awal di sini kembali kepada ad dawam. Nahwu ma zala Zaidun tawilan, senantiasa Zaid itu tinggi. Tawil di sini diartikan tinggi. Karena tinggi badan seseorang biasanya dikatakan biasanya Ahmad at-Tawil atau Utsman at-Tawil, itu maknanya adalah tinggi. Maka sifat tinggi ini enggak mungkin terpisah. Enggak mungkin terpisah. Jadi terus. Karena enggak mungkin seseorang bisa jadi pendek, bisa jadi tinggi, enggak mungkin. Maka di sini mazala fungsinya adalah untuk menetapkan bahwasanya sifat tinggi itu senantiasa tertetapkan bagi si Zaid. Ini yang alat dawam. Wa man fakka amrun aliman, dan senantiasa amr itu dia itu selalu tahu. Kalau ini kurang tepat, ini nanti yang sebenarnya yang masuk ke nomor 2. Cuma ya enggak apa-apa kalau dibuat alim, senantiasa amr itu adalah alim. Karena enggak mungkin semua orang juga alim dalam segala hal. Tapi yang dimaksud di sini bukan berarti sekarang orang itu jadi alim kemudian sekarang jadi bodoh, besok alim lagi enggak bisa. Itu yang dimaksud. Alim di sini senantiasa amr itu menjadi seorang alim bukan berarti dalam segala hal dia alim, karena enggak ada orang yang memiliki ilmu seluruhnya. Tapi yang dimaksud senantiasa di sini adalah yo, kalau sudah pintar enggak mungkin jadi goblok lagi. Orang kalau sudah pintar enggak mungkin jadi bodoh lagi, kecuali memang sengaja dengan waktu. Boleh dikatakan mabari Muhammadun ko iman. Paham? Jadi bahasanya Syekh Ahmad bin Thabit ini kurang inqita, diartikan itu bukan terus terputus. Maksudnya ya ada selah, ada selahnya gitu loh. Bukan berarti kemudian terputus terus. Kalau sudah terputus terus gak boleh pakai mazala atau manfaka atau mafatiha, karena sudah terputus, karena sudah enggak. Paham? Itu jadi harus dicatat itu imma wa imma al-inqita, maksudnya itu berselang, berselah, ada selah. Adapun kalau sudah terputus sudah enggak boleh pakai senantiasa, wong sudah enggak lagi. Misalnya mazala Muhammadun taliban, senantiasa Muhammad itu menjadi seorang talib, kemudian dia sudah enggak belajar lagi, enggak boleh pakai kalimat mazala karena dia sudah enggak belajar lagi. Tapi maksudnya inkito di situ adalah sela, yo kadang belajar, nanti ada waktunya libur pulang, nanti belajar lagi. Ini boleh dikatakan mazala. Senantiasa Muhammad itu menjadi seorang murid. Walaupun enggak mungkin menjadi seorang murid itu dalam 24 jam atau dalam setahun semuanya menjadi murid, ya pasti ada liburannya. Pasti ada hari masa malas, masa sakit pasti ada, tapi boleh dikatakan senantiasa Muhammad itu menjadi seorang thalib. Itu loh. Idminal ma'lumi annahu la budda lahu minal julus, karena sudah diketahui bersama bahwasanya pasti bagi dia ada sela duduk, karena enggak mungkin seseorang itu berdiri terus. Fal muradu, maka yang dimaksudkan dari mabariha atau mazala itu bukan berarti senantiasa itu secara dohirnya, tapi yang dimaksud itu adalah annadzalika aktsaru ahwali, yang demikian itu adalah kebanyakan keadaannya. Jadi kalimat senantiasa atau mazala, mafati'a, manfaka, mabariha, ini boleh untuk sesuatu yang memang senantiasa terus menerus, dan juga boleh untuk sesuatu yang memang sering. Seringnya seperti itu. Berarti misalnya di sini senantiasa di sini hujan. Padahal kan enggak mungkin hujan terus menerus. Boleh seperti itu kalau memang itu sering. Mazalal mataru fi biladina, misalnya senantiasa hujan itu berada di negeri kita. Kalau memang kondisinya masih hujan, tapi kalau sudah panas terus enggak ada hujan lagi, enggak boleh bilang mazala karena sudah terputus. Putus beneran gitu. Fama nafiyatun, maka ma dalam semua contoh tadi adalah nafiyah untuk meniadakan, artinya tidak. Wazala dan zala adalah fi'lun madin nasikhun, dia adalah fi'il madi dan dia termasuk af'alun nawasih tarfa'ul isma wa tansibul khobar, dia punya amalan yaitu merofakkan isim dan menasabkan khobar. Wa zaidun ismuha, dan zaid adalah sebagai isimnya, marfu'un biha, dia dirofak dengan fi'il tersebut, sudah enggak menjadi mubtada lagi rofaknya. Wa alamat rofiyah dhammatu adh-dhahiratu ala akhirihi wa tawilan khobaruha mansubun biha, tawil adalah khobarnya mansub dengan fi'il tersebut. Wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu ala akhirihi wa kadha ma badahu, dan tanda fathahnya, tanda nasabnya adalah dengan fathah dhahirah di akhirnya. Demikian juga contoh-contoh yang setelahnya. Jadi harus didahului nafi. Ini harus didahului nafi. Kalau seandainya enggak ada nafinya enggak boleh. Zala Zaidun. Zala Zaidun enggak bisa. Kalau enggak didahului nafi maka jadi fi'il tam. Kalau tidak didahului nafi maka jadi fi'il tam. Zala Zaidun an biladina, Zaid telah menghilang dari negara kita. Maka artinya tam. Demikian juga walaupun ada nafi juga kadang bisa dimaknakan tam. Walaupun pakai nafi juga bisa dipakai tam. Contohnya la abrohu hatta abluho majma'al bahroini au amdiya hukuba, la abrohu artinya saya tidak akan meninggalkan tempat ini. La abrohu, saya akan terus di sini. Hatta abluho, saya akan terus melakukan perjalanan ini sampai saya mencapai majma'al bahroin, ucapannya Nabi Musa ketika mencari Nabi Khidir. Jadi fi'il-fi'il ini juga walaupun bisa, walaupun pakai nafi bisa dimaknakan tam, yaitu artinya zala artinya hilang. Infaka artinya lepas, fatia juga sama, bariha juga artinya meninggalkan. Kalau diartikan meninggalkan maka jadi tam. Pokoknya fi'il-fi'il ini bisa tam. Tapi kalau sudah enggak ada nafinya sudah jelas tam, enggak mungkin jadi naqis. Karena apa? Karena syaratnya tidak terpenuhi. Karena syarat dia bisa menjadi fi'il naqis harus didahului nafi atau syibhun nafi. Wa mithalun nafyi min at-tanzili qawlu ta'ala, dan contoh nafi dari Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala wa la yazaluna mukhtalifin, dan senantiasa mereka itu akan terus berselisih. Fal wawu ismuha, maka wawu jama' di situ sebagai isimnya zala, wa mukhtalifin khabaruha, dan mukhtalifin sebagai khabarnya. Jadi zala di sini beramal tapi dalam bentuk mudhari', wala yazaluna mukhtalifin, senantiasa manusia itu akan terus berselisih. Illa man rahimah rabbu, kecuali yang Allah rahmati. Karena itu minimalisir sebisa mungkin, minimalisirlah perselisihan dengan kawan, karena termasuk sebab rahmah kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala adalah adamul mukhalafah, adamul ikhtilaf. Gak perlu banyak masyakil, masalah-masalah yang gak penting, masalah-masalah yang gak terlalu prioritas, gak usah diperdebatkan, gak usah dibuat rame, gak usah dijadikan bahan bertengkar. Hiduplah damai, hiduplah tenang, tentram dengan dirimu sendiri. Wal muradu bisyibhin nafyi an-nahyu, dan yang dimaksud dengan syibhun nafi, yang menyerupai nafi, adalah nahyu, larangan. Karena apa? Karena larangan itu juga sama nafi, larangan itu juga meniadakan. Apa itu arti larangan? Larangan adalah perintah untuk meniadakan. La taf'al, jangan berbuat. Berarti disuruh perintah untuk meniadakan perbuatan, gitu loh. Jadi nahi itu juga nafi, tapi dia diperintahkan sifatnya. La tashrob, jangan minum. Berarti adalah perintah untuk meniadakan perbuatan minum. Jadi nafi juga, nahi juga termasuk dari nafi, karena itu dikatakan menyerupai nafi. Karena jangan minum itu sama dengan tidak minum. Jangan minum itu sama seperti kamu tidak boleh minum, gitu. Sama. Wadu'a'u, dan juga doa. Doa ini maksudnya ya nahi sama. Tapi kemarin itu loh, kalau nahi itu dari atas ke bawah, kalau doa itu dari bawah ke atas, itu saja. Sebenarnya ya nahi. Doa di sini ya persis nahi persis. Enggak perlu sebenarnya di sini. Doa itu enggak perlu disebutkan karena sudah masuk dalam nahi. Dia bukan bagian tersendiri. Doa itu yang nahi itu maksudnya. Karena kalau enggak dijelaskan gini, nanti pikirannya doa yang musbat juga masuk enggak. Doa di sini maksudnya ya nahi. Famidalun nahi, maka contohnya nahi. Jadi fiil-fiil ini juga bisa beramal kalau dibarengi dengan nahi, enggak harus nafi. Dibarengi dengan nahi pun bisa beramal. Famidalun nahi, karena maka contohnya nahi adalah la tabrah mujtahidan. Janganlah kamu berhenti untuk menjadi orang yang bersungguh-sungguh. Jadi ini artinya apa? Senantiasalah bersungguh-sungguh, gitu artinya. La tabrah. Misalnya kalau yang dilarang itu adalah Muhammad, misalnya aslinya kan ma bariha Muhammadun mujtahidan, senantiasa Muhammad itu bersungguh-sungguh. Kalau la tabrah, jangan berhenti untuk bersungguh-sungguh, maksudnya ya terus senang bersungguh-sungguh terus gitu. Senantiasalah bersungguh-sungguh. Jadi artinya la tabrah secara perkata aslinya jangan berhenti untuk bersungguh-sungguh. Tapi arti secara ringkasnya senantiasalah bersungguh-sungguh. Podo sami mawon. Cuma bedanya kalau pakai nafi maka dia termasuk khobar, pemberitaan. Tapi kalau pakai nahi dia bukan bab khobar, tapi bab apa dulu? Lawannya khobar itu apa? Siapa yang masih ingat? Insya namanya. Sudah bukan pemberitaan lagi, tapi sudah masuk insya, perintah, larangan, harapan, tamani, semua itu termasuk insya. Aila tatrukil ijtihada bal istamar istamir alai. Gimana fi'il amarnya istamar roh? Istamir atau istamir roh? Istamir alaihi. Aila tatruk al-ijtihad, maknanya adalah jangan kamu tinggalkan untuk bersungguh-sungguh, bahkan terus meneruslah, senantiasalah. Makanya empat fi'il ini dinamakan apa? Af'alul istimrar, fi'il-fi'il yang untuk kesenantiasaan. Empat fi'il ini mazala, manfaka, mafatiha, mabariha, namanya af'alul istimrar. Kalau pakai nafi, kalau pakai ma. Kalau tanpa nafi namanya af'alul ingkito. Oh, artinya kalau enggak ada nafinya itu artinya putus, zala hilang, infaka lepas, fatia sama hilang, bariha meninggalkan. Oh. Jadi kalau enggak pakai nafi, ini namanya af'alul inqita, tapi kalau digandeng nafi namanya af'alul istimrar. Jangan pergi. Maknanya apa? Teruslah di sini. Jangan tinggalkan. Maknanya temanilah. Gitu loh. Ini fi'il-fi'il namanya af'alul istimrar, fi'il-fi'il yang untuk senantiasa kalau dibarengi nafi. Nanti alasannya kenapa fi'il-fi'il ini beramal harus pakai nafi, karena nanti lihat. Fala nahiyah, makalah di sini adalah nahiyah, karena artinya jangan. Tabroh fi'lun mudhari'un majzumun bila. Tabroh adalah fi'il mudhari', kemasukan la nahi majzum. Wa alamatu jazmiyah sukun, tanda jazmiyah adalah sukun. Wasmuha mustatirun fiha takdiruhu anta. Dan isimnya adalah mustatir takdirnya anta. Wujuban atau jawazan? Wujuban. Wa mujtahidan khobaruha, dan mujtahidan sebagai khobarnya la tabroh. Wa midalud du'a qauluka la zala khairuka amiron. Doa ini juga bisa nafi ya. Tadi saya sebutkan doa itu nahi. Doa itu juga bisa nafi. Wa midalud du'a qauluka la zala khairuka amiron. Senantiasa, semoga senantiasa kebaikanmu itu amir, makmur. Semoga senantiasa. Jangan cuma bias, sama ini nafi sebenarnya, cuma ketambahan semoga saja. Wa mithalu du'a qauluka la zala khairuka amiron. Semoga senantiasa kebaikanmu itu amir, makmur. Melimpah. Fala nafiyah doa, ya makalah di sini adalah nafiyah doa, iya, karena ada artinya semoga. Karena enggak mungkin ini berita. Tapi maknanya adalah doa. Sebenarnya ini enggak masuk pembahasan nahwu, ini masuk pembahasan bayan sebenarnya. Karena ya sama ini ya nafi ini. Wa khairuka ismuha wal kafu mudhafun ilai wa amirun khabaruha. Khairuka sebagai isimnya. La zala dan kaf mudhaf ilai khairuka, ka mudhaf ilai wa amirun sebagai khabarnya. Qala wa inna mashturita fi hadhil af'ali taqaddumu an-nafi aw shibhihi. Bacanya seperti itu. Wa inna mashturita fi hadhil af'ali taqaddumu. Taqaddumu sebagai naibul fa'il dari usturita. Dan hanya saja kenapa disyaratkan dalam fi'il, empat fi'il ini harus didahului oleh nafi atau syibhun nafi? Kenapa? Li'annaha bimakna nafi. Karena fi'il-fi'il ini sendiri maknanya kalau enggak ada nafi itu sudah nafi. Atau dikatakan li'anna bimakna al-inqita tadi, af'alul inqita. Kalau tanpa nafi artinya itu nafi, hilang, lepas, pergi. Itu semua meniadakan, untuk meniadakan. Fa idza dakhala 'alayha an-nafi aw syibhu, apabila dimasuki oleh nafi, nafi ditambah nafi sama dengan isbat. Nafi ketemu nafi sama dengan isbat, itu kaidah. Nafi plus nafi jadi isbat. Isbat tambah isbat, tambah isbat terus, kaidah jadi nafi. Jadi fi'il-fi'il ini kenapa kok dia itu disyaratkan harus didahului nafi? Karena kalau dia enggak didahului nafi, maknanya dia itu nafi, maknanya dia itu terputus. Sedangkan yang dimaukan dalam bab nawasih ini adalah untuk terus-menerus, untuk istimror. Sedangkan bagaimana cara merubah, bagaimana cara membuat fi'il ini supaya menjadi terus-menerus, yaitu caranya ditambahin nafi. Wong aslinya itu sudah untuk memutus, biar jadi enggak putus, ya tinggal ditambahi tidak saja. Seperti tadi zala artinya hilang. Biar terus menerus ditambahi jangan hilang atau tidak hilang. Lah gitu. Maka nafi kalau dimasuki oleh nafi maka jadi isbat. Contohnya la ilaha illallah. Itu juga termasuk sighatul hasr. Maka illah itu. Jadi nafi kalau kemasukan nafi jadi isbat. Tidak duduk artinya? Ayo, tidak duduk. Artinya apa? Tidak duduk artinya apa? Duduk atau enggak duduk? Duduk gitu loh. Dia tidak duduk, berarti kan enggak duduk. Dia tidak duduk. Berarti duduk. Gitu loh. Maka fi'il-fi'il ini pada dasarnya dia sebelum kemasukan nafi, dia itu artinya itu inkito, terputus, atau hilang, atau pergi. Sedangkan tujuan nawasih, dalam bab nawasih adalah untuk menetapkan berita tadi secara terus-menerus. Lah piye carane? Bagaimana caranya menggunakan fi'il-fi'il yang artinya itu terpotong biar jadi terus-menerus? Ya gampang, tinggal ditambahi tidak. Fi'il-fi'il ini pada bawaannya itu artinya terpotong. Bagaimana caranya supaya menjadi bersambung? Ya tinggal dikasih tidak terpotong, berarti tersambung gitu loh. Paham? Jadi fi'il-fi'il ini pada dasarnya sebelum kemasukan nafi dia itu maknanya sudah nafi. Lah gimana caranya merubah biar jadi isbat? Bukan hanya isbat toh, biar jadi terus menerus. Tinggal dikasih nafi lagi, maka jadilah terus menerus. Hilang artinya nafi, sudah enggak ada. Bagaimana biar caranya biar menjadi ada terus? Tinggal dikasih tidak hilang, berarti ada terus. Gitu loh. Makanya fi'il-fi'il ini disyaratkan dalam bab nawasih harus dibarengi dengan nafi supaya maknanya itu bisa terpenuhi, makna yang diinginkan. Karena makna yang diinginkan dalam bab nawasih itu adalah terus-menerus. Gimana cara memodifikasi fi'il yang dia itu artinya terpotong biar bisa jadi terus-menerus? Ya gampang, tinggal dikasih nafi, tinggal dikasih tidak. Gimana caranya merubah sesuatu yang terpotong menjadi terus-menerus? Kita cuma main kata, kita cuma main kalimat. Kalau suruh praktek ya sulit, tapi kalau suruh main kalimat ya tinggal dikasih tidak. Dia itu terpotong, dia itu terputus. Gimana caranya biar kalimat ini menjadi terus-menerus? Ya tinggal dikasih tidak, dia tidak terpotong, dia tidak terputus. Berarti nyambung. Inilah alasan kenapa fi'il-fi'il ini ketika beramal harus dibarengi dengan nafi. Karena tujuan dalam bab nawasih yang diinginkan dengan empat fi'il ini adalah untuk terus-menerus. Sedangkan fi'il ini sendiri maknanya secara bawaan adalah terputus atau terpotong atau nafi. Bagaimana caranya? Ya tinggal dikasih nafi. Faidah dakhala alayya an-nafyu aw shibuhu in qala an-nafyu al-awwalu itsbatan, maka apabila nafi dimasuki oleh nafi atau syibhun nafi, maka berbaliklah inqalaba, berbaliklah nafi yang sebelumnya menjadi isbat. An-nafyul awal di sini bukan berarti nafi yang pertama manyatok, bukan, tapi semuanya. Tapi yang dimaksud nafi yang pertama ini adalah sebelumnya, yang sebelumnya nafi berubah menjadi isbat. Al-awal di sini maksudnya sebelumnya, bukan kok nafi yang satu jadi isbat. Bukan, yang jadi isbat itu ya semuanya, kumpulan semuanya. Ma zala, yang jadi isbat itu bukan kok ma-nya to atau zalanya to, enggak, ya semuanya itu jadi isbat. Tapi yang dimaksud inqalaban nafyul awal, al-awal di sini adalah sebelum kemasukan nafi. Zala sebelum kemasukan nafi, ketika setelah dimasuki nafi, berubahlah si zala tadi menjadi isbat, berubahlah menjadi kalimatnya yang isbat. Lianna nafyan nafyi itsbatun, karena menafikan nafi itu adalah sama dengan menetapkan tidak tidak lapar, berarti lapar. Tidak tidak duduk berarti duduk, gitu loh. Lianna nafyan nafyi itsbatun, berarti kan ini kaidah lianna nafyan nafyi itsbatun, karena menafikan sesuatu yang ternafikan itu adalah isbat. Fa yustafadu minha hina idzin al-istimraru al-maqsudu, maka bisa dimanfaatkan darinya hina idzin, setelah itu, pada saat itu, pada saat hina idzin, yaitu pada saat sudah kemasukan nafi yang didobel tadi. Apa faedah yang dihasilkan, yaitu al-istimror, terus menerus al-maksud yang diinginkan dalam bab nawasih itu. Intinya bagi yang pemula, kalau tadi gak paham penjelasan saya yang mumet-mumet tadi, cukup diketahui bahwasanya zala, infaka, fatiha, bariha itu akan beramal apabila didahului dengan nafi atau nahi, baik itu maknanya itu berita atau doa. Doa ini bukan bagian tersendiri, doa ini sudah masuk ke pada bagian sebelumnya. Qala al-qismu tsalits, bagian yang ketiga. Ma ya'malu hadzal amala bi syarti an tataqaddama huma. Bagian yang ketiga dari saudari-saudarinya kana adalah apa-apa yang beramal dengan amalan ini merafakkan isim dan menasabkan khobar dengan syarat harus didahului oleh ma. Al-masdariyah yang bisa melebur menjadi masdar, ad-dorfiyah yang ma itu sendiri menunjukkan waktu atau menunjukkan dorof. Maka ma di sini isim. Ma di sini isim. Wa huwa fi'lun wahidun, dan ini cuma satu. Wa huwa dama, yaitu dama. Dama secara fi'il artinya terus. Dama artinya langgeng. Terus, lama. Nahmu la ashabuka ma dama zaidun mutaraddidan ilaika. Saya tidak akan berteman dengan kamu selama Zaid itu masih terus mutaraddid. Singgah kesana kemari, masih terus mendekati kamu, mutaraddid dan tarot dada itu mendekati kamu. Pulang pergi, mutaraddid itu PP, pulang pergi ke kamu. Saya enggak akan berteman dengan kamu selama Zaid itu masih terus-menerus datang dan pergi kepadamu. Karena ini termasuk bab nawasih, karena sebelumnya kemasukan madama itu aslinya zaidun mutaraddidun ilaik, zaid itu pulang pergi kepadamu. Terus kemasukan madama selama zaid itu pulang pergi kepadamu. Maka ini juga diambil faedah bahwasanya madama itu contoh kalimatnya harus didahului oleh amil, karena dia irobnya sebagai doro. Kalau tadi kan cukup la zala Muhammadun qaiman, cukup. Kalau ini enggak boleh terus tiba-tiba bilang madama zaidun hayyan, selama Zaid hidup. Lah nyapo? Apa sing kok selama iku apa? Yang kamu jelaskan dengan selama itu apa? Jadi, kalau madama dia harus didahului oleh kalimat sebelumnya, karena madama itu sendiri nanti diirob sebagai dorof, sedangkan dorof itu butuh amil, baik itu fi'il atau yang serupa dengan fi'il, paham? Jadi gak boleh kalau bikin contoh, nanti kalau tak suruh bikin contoh madama, terus tiba-tiba bikin madama zaidun qaiman, selama Zaid itu berdiri. Selama apa yang kamu selamakan itu? Apa yang kamu jelaskan dengan selama itu? Jadi harus ada kalimat yang dijelaskan. Ini untuk madama. Karena madama itu irobnya sebagai dorof, keterangan, maka harus ada yang diterangkan. Fama maka ma dalam masdariyatun dorfiyatun, dia adalah ma masdariyah dan juga sekaligus dorfiyah. Wadama dan dama adalah fi'ilun madin nasikhun tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Dia adalah fi'il madi yang nasikh, merafakkan isim dan menasabkan khobar. Wa zaidun ismuha wa mutaraddidan khobaruha. Wa summiyat ma hadhihi masdariyatan, dan dinamakan ma ini dinamakan sebagai ma masdariyah. Hadhihi i'rabnya sebagai taukid dari ma. Wa summiyat ma hadhihi masdariyatan, dan ma ini dinamakan, kenapa dinamakan ma masdariyah? Li'annaha tu'awwilu ma ba'daha bil masdar, karena dia bisa mentakwil, karena dia bisa melebur apa-apa yang setelahnya menjadi masdar. Yaitu dama itu fi'il kan, karena kemasukan ma masdariyah maka bisa di bisa dilebur dan dijadikan sebagai mas masdar. Ma dama bisa dilebur menjadi dawam. Wa huwa ad-dawam, masdarnya dama adalah dawam. Dauman wa dawaman, dauman juga bisa dawaman. Wa dorfiyah, dan juga ma tadi dinamakan sebagai ma dorfiyah. Limia batia anid dorof, karena dia mengganti dari dorof. Dorfiyah karena dia mengandung makna dorof itu loh. Wa huwa al muddah, yaitu al muddah. Dalam hal ini ma ditakwil dengan muddah, selama. Ma disitu artinya selama. Muddah, selama. Wa takdir fil mithali sabik, dan takdir pada contoh sebelumnya, pada contoh tadi, la ashabuka madama zaidun mutaraddidan ilaika, la ashabuka muddata. La ma ini tadi diganti dengan muddata, dama diganti dengan dawam. Muddata ini adalah hasil jelmaan dari ma, dan dawam adalah hasil jelmaan dari dama. Muddata dawami zaidin mutaraddidan ilaika. Ini kalau bagi pemula ya ngeluh sampean. Kok iso dadi kau ingin dawane, kok bisa jadi segini panjangnya. Tapi ini kalau sudah enjoy, sudah enak dengan kebiasaan, dengan otak-atik kalimat seperti ini sudah jadi enak saja. Dulu ya enggak mudeng saya, kok iso jadi muddata, bisa jadi dawami, ini apa toh maknanya, apa toh tujuannya. Ternyata yaitu cuma otak-atik kalimat. Ini semua cuma otak-atik kalimat. Pokoknya kalau kalimat itu bisa difahami dan lurus, wis iso pokoknya wis toh. Bebas. Pokoknya kalau pokoknya mainan kalimat, ini mainan kata-kata. La ashabuka muddata, saya enggak akan saya enggak berteman denganmu, saya enggak menemanimu. Muddata selama dawami, terus menerusnya Zaid pulang pergi kepadamu. Jadi aslinya itu, artinya itu madama itu selama terus menerusnya. Tulis itu. Itu arti asli, arti asli dari madama itu gitu. Arti letter lucknya madama itu selama terus menerusnya Zaid kepadamu. Itu. Selama Zaid itu masih terus menerus kepada kamu, pulang pergi kepadamu, saya enggak menemani kamu, kamu sudah ditemani Zaid. Paham? Arti madama secara letter lucknya itu adalah selama terus menerusnya. Itu kalau arti masdar. Kalau arti fiilnya madama selama Zaid itu masih terus menerus gitu. Kalau masdar kan dawami kan mudhof ilaih, jadi selama terus menerusnya. Itu kalau muddata dawami. Kalau arti madama itu selama dia masih terus menerus. Ini pokoknya utak-atik kata, ini utak-atik kalimat harus bisa, pokoknya harus. Kalau belajar nahwu itu harus pokoknya ya ini bab kalimat, bab bikin kata-kata, bikin kalimat. Itu intinya, itu isinya nahwu memang. Makanya kalau kalau pengen bisa nahwu ya harus banyak belajar kalimat, memahami kalimat-kalimat yang sulit. Memang ya harus, sebenarnya harus bisa bahasa Indonesia dulu, memang harus paham tata bahasa sedikit supaya paham. Wa mithalu aminat tanzil, dan juga contohnya dari Al-Qur'an adalah madun tuhayya. Ini juga harus dikasih amil sebenarnya. Apa amilnya ini? Madum tuhaya. Apa yo amilnya? Karena tadi kalau di, cuma dikini tok, terus mas atau dorof ini mana amilnya? Enggak cukup. Madum tuhaya. Apa amilnya? Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bisolati wa zakati ma dumtu hayya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mewasiatkan kepadaku dengan sholat dan untuk menegakkan sholat dan menunaikan zakat selama aku masih hidup, sepanjang umurku, sepanjang hidupku. Madama itu juga bisa diartikan sepanjang. Jadi madum tuhaya, selama sepanjang aku hidup. Maka isimnya adalah tu dan khobarnya adalah hayya. Fatau ismuha wa hayyan khobaruha wa takdiru muddata dawami hayyan. Selama terus menerusnya aku hidup. Selama terus-menerusnya aku hidup. Itu. Dan dama ini juga bisa. Dama ini juga bisa tam. Dama ini juga bisa tam. Seperti madama umruhu. Umurnya enggak lama. Madama umruhu. Tidaklah lama. Tidaklah berlangsung lama umurnya. Ini tam. Madama umruhu. Tapi ma di situ nafi, bukan ma masdariyah. Ini dulu dipahami dan diotak-atik dan dibuatkan contoh, dituliskan contoh sendiri di rumah. Pokoknya giatlah, harus sayang ilmunya ini. Harus diotak-atik kalimat supaya bisa. Kalau enggak lama. Nanti belajar lagi, baru nyantol, belajar lagi, oh baru ternyata, oh gitu. Kadang belajar pertama seperti ini masih ngambang, opo, toh yang dimaksud apa, yang dimaksud. Nanti kalau sudah belajar dua kali, oh baru agak mudeng. Belajar ketiga kali, oh gitu, tadi ternyata dulu itu seperti itu, gitu. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.